rasakan cuan, duhai sayang. Semua kini yang terjadi sesungguhnya suratan kita sudah tercipta. Persoalan yang ada, tapi diriku tiada daya. Kemau cinta nyanyi yang luka terjadi antara kita. Beri menitiskan air mata. Yang tak bisa menemani, ikhlaskan sayang, izinku untuk undur diri. Aku pun merasakan jua, duhai sayang. Semua kini yang terjadi sesungguhnya suratan kita sudah tercipta. Menepi semua persoalan yang ada, tapi diriku tiada daya. Kemau cinta nyanyi yang luka terjadi antara kita. Yang tak bisa menemani, ikhlaskan sayang, izinku untuk undur.